Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة سكالين رحمكم الله. Ada pembahasan di kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid. Kalau di kitab yang Anda pegang halaman 87 dari terjemahan dengan subjudul Rasa Takut Para Wali Allah. Rasa takut pada wali, para wali Allah. Kewalian yang disalahgunakan oleh sebagian pihak bahwasanya wali-wali Allah itu adalah yang telah mencapai maqam ma'rifat atau hakikat, kemudian mereka bisa berbuat apa saja semaunya karena Islam mereka ada di batin, agama mereka agama batin, maka itu hanyalah trik setan untuk menipu manusia. Wali sesungguhnya adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut para wali Allah itu bukan rasa takut yang menihilkan harapan, melainkan rasa takut yang diseimbangkan dengan adanya harapan kepada Allah dengan akidah yang benar. Seseorang tidak bisa mencintai Allah dengan benar kecuali akidahnya harus benar dulu. Seseorang tidak bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut kecuali akidahnya harus benar dulu. Seseorang juga tidak bisa berharap kepada Allah dengan sebaik-baik harapan kecuali akidahnya harus benar terlebih dahulu. Jadi roja, khauf dan mahabbah itu semua harus dipupuk dengan adanya ilmu yang benar sesuai dengan bagaimana perkataan Allah dan Rasulnya dan bagaimana para salaf memahaminya. Karena kalau setiap orang berusaha memahami akidah sesuai dengan nalar mereka, maka kita akan dapati perselisihan yang begitu banyak dan saling kontradiktif. Ibaratnya orang Khawarij versus orang Murji'ah, orang Mu'tazilah versus Asy'ariyah Maturidiyah dan seterusnya. Mereka berupaya untuk mencapai derajat apa? Derajat cinta kepada Allah. Tetapi mereka memahami khauf dan roja itu dengan pemahaman yang menyimpang. Kita lihat bagaimana orang-orang Khawarij ketika mereka berusaha memupuk rasa takut mereka tidak di atas ilmu yang benar, maka yang terjadi adalah pengkafiran sembarangan, kemudian yang terjadi pengeboman, bom bunuh diri dan seterusnya. Itu karena apa? Karena takut, menginginkan adanya khauf, tapi khauf yang ekstrim, yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan ilmu. Jadinya apa? Khawarij. Dan sebaliknya dari Khawarij, kemudian mereka yang terlalu berharap, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan apapun, pokoknya orang walaupun fasik dia itu betul-betul mukmin atau bahkan tidak ada yang boleh dikafirkan, semuanya mukmin. Maka ini menjadi Murji'ah, padahal dalam Islam ada syarat-syarat pengkafiran, berarti pengkafiran itu ada. Ya. Ala kulli hal, kita lebih mendominasi pembahasan ke rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa ketakut tersebut melahirkan perasaan, bukan melahirkan perasaan tidak tenang, bukan. Kalau kita takut terhadap makhluk yang hadir, rasa ketidaknyamanan. Tapi kalau kita takut kepada Allah, yang hadir justru ketenangan. Terbalik memang. Ya, jadi kalau kita takut kepada siapapun, makhluk, polisi, tentara, presiden, siapapun, maka tidak nyaman hidup ini. Tapi ketika kita merasakan takut kepada Allah dengan benar takutnya, dengan porsi yang benar dan ilmu yang benar, maka kita akan dapatkan diri kita itu menjadi tenang, dan kita akan rindu akan momentum ketika kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian dari orang yang ngaji merasa dulu ketika awal-awal ngaji kalau dengar pengajian tazkiyatun nufus itu sering menangis karena takut kepada Allah. Tapi sekarang kok keras hatinya. Orang-orang yang takut kepada Allah di masa takutnya dia kepada Allah, bahkan di masa dia rutin bermaksiat, dia akan kangen dan rindu ingin merasakan masa-masa takut kepada Allah lebih dari dia merindukan masa-masa dia bermain bersama teman-teman sekolahnya. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah ini memang suatu fitrah yang harus ada pada qalbu makhluk, karena dia adalah makhluk dan dia adalah khaliq. Karena Allah adalah khaliq dan dia yaitu manusia adalah makhluk, dan makhluk difitrahkan oleh Allah Ta'ala takut kepada khaliq. Siapa yang tidak takut kepada Allah, dia telah keluar dari jalur fitrah. Kita baca di sini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adapun rasa takut yang dialami oleh wali-wali Allah terhadap makarnya, perasaan tersebut memang benar adanya. Dan di sini penjelasan tentang wali-wali Allah memiliki rasa takut, tapi rasa takut yang benar. Dan takutnya mereka itu bukan terhadap makhluk, yaitu terhadap Allah, terhadap azabnya, terhadap hukumannya, dan terhadap makarnya. Apa maksud makar di sini? Yaitu tipu daya yang Allah Ta'ala berikan dan hukuman darinya terhadap orang-orang yang berbuat dosa atau kesalahan. Nah, di sini makar manusia jelek, tapi makar Allah Ta'ala itu bijak dan bagus untuk membuat manusia belajar dari kesalahannya. Wali Allah pun harus merasakan adanya rasa takut kepada Allah dan makar Allah Azza wa Jalla. Dan perasaan tersebut memang benar adanya. Jangan sampai seseorang itu mengenal ilmu, mengenal Al-Quran, mengenal hadis, justru tidak terbit di kalbunya rasa takut kepada Allah. Ada sesuatu, ada kesalahan dalam menuntut ilmunya berarti. Kemudian akan tetapi para walinya itu takut kalau-kalau Allah menelantarkan mereka disebabkan oleh dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Bukan takut karena Allah bisa menzalimi hamba semaunya, bukan karena itu sehingga hidup mereka akan berakhir dalam kesengsaraan. Kalimat ini perlu penjelasan. Para wali Allah itu takut kepada Allah, betul. Tapi apa sih yang mereka takuti? Yang mereka takuti itu bukan kenyataan Allah itu zalim, tidak. Beda loh kalau misalnya kita takut dengan manusia, itu yang apa sih yang kita takuti? Kita takut sama manusia akan kezaliman mereka. Ya. Kita takut akan hewan buas akan keberingasannya. Kita takut kepada makhluk akan kesalahan yang mereka lakukan terhadap kita. Tapi kita takut terhadap Allah bukan karena keberingasan, kezaliman, bukan. Allah tidak tersifat dengan itu. Tapi kita takut kepada Allah karena Allah punya hukuman dan kita punya dosa. Berarti ujung-ujungnya kembali ke apa? Ke muhasabah, yaitu mengingat dosa kita dan introspeksi diri. Orang yang tidak pernah muhasabah akan tercabut dari kalbunya rasa takut kepada Allah. Dan seseorang yang memiliki nilai atau kadar muhasabah yang tinggi terhadap dirinya sendiri, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Orang-orang yang semakin sering muhasabah, semakin mengenal kejelekan di dirinya, semakin takut kepada Allah akan hukuman, takut dapat hukuman yang Allah berikan kepada dirinya. sehingga dia itu tidak banyak bicara dan pengen tahu tentang kesalahan orang. Ya, betapa suatu penelantaran dari Allah terhadap makhluknya, terhadap hambanya, kalau hambanya tersebut lebih berfokus kepada kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya. Hamba yang seperti ini bukanlah walinya Allah Ta'ala. Bahkan hamba, kalau bahkan talibul ilm atau bahkan dai sekalipun, yang lebih banyak fokus di masalah mengoreksi orang lain dan lupa daratan dirinya, itu bukanlah orang yang bertakwa, bukanlah orang yang takut pada Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena selalu memberikan cermin kepada orang lain, dan untuk dirinya tidak ada porsi bercermin. Ini berbahaya, sehingga menganggap apa? Nanti ada takabur dan ujub terhadap dirinya. Itu sangat berbahaya seperti itu. Jadi orang kalau rajin muhasabah, dia semakin mengenal dirinya. Semakin dia mengenal dirinya, semakin dia takut pada Allah dan semakin menganggap dirinya itu hina, rendah. Semakin seperti itu, maka dia semakin sedikit berbicara tentang kejelekan orang lain. Karena dia ketika berbicara tentang kejelekan orang lain, dia tahu dirinya pun bisa lebih jelek daripada itu dalam kesendiriannya. Jadi wali Allah itu bukanlah orang yang sembarangan berbicara tentang kejelekan orang lain. Dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah, sebenarnya itu adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin karya Ibnu Jauzi, yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan yubassirhu bi'uyubihi." Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan pada hamba-Nya, maka Allah Ta'ala akan membuat hamba tersebut melihat jelas aib-aib pribadinya. Adapun kalau sebaliknya, kita lebih mudah untuk mendeteksi aib orang dibandingkan aib kita, berarti kita enggak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sampai disibukkan dengan aib dan kesalahan orang lain dibandingkan dengan dirinya, maka dia menipu atau tertipu dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri, atas nama apapun itu, hatta atas nama tahzir. Kalau ternyata dirinya itu lebih suka membahas tentang kesalahan orang lain dibandingkan dengan aib dirinya, maka ada kesalahan dalam manhaj tazkiyatun nufusnya. Jadi tazkiyatun nufus pun punya manhaj. Iya, begitu. Kemudian sehingga hidup mereka di sini, hamba Allah ini, wali Allah ini, bukan takut kepada Allah karena Allah akan menzalimi hambanya, bukan, tetapi karena merasa dirinya punya dosa dan Allah punya hukuman, begitu. Walaupun belum tentu Allah menghukumi dia, belum tentu, tetapi namanya wali Allah itu, ketika ada kesempatan takut pada Allah, takutlah dia pada Allah. Padahal Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Tetapi ya begitulah wali Allah, takut kepada hukuman karena melihat dosa-dosa dirinya. Sedangkan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Jadi wali Allah ini percaya, kalau saya baik, Allah tidak akan membalas dengan keburukan. Dan kalau saya buruk, Allah punya hukuman yang mungkin belum tentu, apa, belum pasti dihukum sayanya, tapi bisa jadi dihukum, dan itu saya takut. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ketika wali Allah itu diberikan musibah, maka bersabar. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya segala musibah ini bukan karena kezaliman Allah, melainkan karena kezaliman manusia, saya sendiri sebetulnya. Tapi Allah Ta'ala kemudian memberikan hukuman karena kesalahan saya. Dan hukuman tersebut kalau saya sabarkan, jadinya ujian dan mengangkat derajat saya. Seperti itu pemikiran wali Allah. Tapi kemudian wali-wali Allah tersebut cemas lantaran dosa-dosa mereka. dan selalu berharap akan keluasan rahmatnya. Nah ini membalance, menyeimbangkan antara khauf dan roja. Jadi jangan cuma cemas doang terhadap dosa-dosa, tapi harus juga punya harapan. Ya harus punya harapan akan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang lebih menitikberatkan cemas dan takut saja, maka dia akan menjadi ekstrim seperti Khawarij. Siapa yang dia hanya berharap saja dan tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia seperti orang-orang ekstremis sufi yang merasa tidak perlu takut kepada Allah tapi harapannya tinggi tanpa harus beramal banyak. Sedangkan firman Allah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab atau makar Allah? Ini ayat ini ditujukan untuk orang-orang fasik dan orang-orang musyrik. Orang-orang fasik meskipun dia beriman, dan juga orang-orang kafir dan musyrikin, apakah mereka merasa aman dari azab atau makar Allah? Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang merugi itulah yang suka berbuat maksiat dan tidak takut balasan Allah terhadap makar jahat yang mereka lakukan. Jadi maksiat jalan terus dengan adanya harapan masuk surga. Ini namanya ketertipuan. Ya, maksiat jalan terus tapi harapannya tinggi masuk surga. Ini ketertipuan dan ini konyol. Orang pengen lulus UAN tapi belajar enggak mau main, bahkan malamnya main game, main PES dan seterusnya. Tapi pengen punya IPK 4 atau semisal itu. Ini ketertipuan atau emang main-main ini orang konyol gitu. Kecuali kalau besok dapat contekan, itu pun belum tentu dapat. Nah, gimana orang seperti ini? Nanti ketika kemudian dia tidak lulus, kemudian dia menyalahkan siapa? Imam menyalahkan takdir dan itu bisa kufur, imam menyalahkan guru dan itu enggak benar, atau dia menyalahkan nih kertas ujian karena terlalu susah. Gimana kira-kira? Ada orang pengen masuk surga tapi maksiatnya lancar dan dia enggak peduli dengan hukuman Allah, dan dia yang penting saya itu Islam biasa-biasa aja lah katanya. Yang penting saya itu biasa gini lah, yang penting saya tahu Allah itu Tuhan saya gitu. Tapi maksiat jalan terus. Nah, dia berharap sesuatu yang dia dambakan dengan track yang justru berlawanan dengan dambaan dia. Dia ingin ke surga tapi jalanannya menuju ke neraka. Ketika di hari kiamat nanti ternyata Allah menjerumuskannya ke neraka, siapa yang akan dia salahkan? Apakah dia akan menyalahkan takdir? Itu sama dengan menggugat Allah. Apakah dia akan menyalahkan bumi ini atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapa? Maka fala yalumanna fala talumanna illa nafsak. Janganlah kamu sesali kecuali dirimu sendiri. Itu orang-orang fasik dan orang-orang musyrikin. Sebagaimana sekarang orang-orang kafir, mereka itu tinggi sekali harapannya pengen surga, telah kembali ke rumah bapak. Nah kan gitu ya, biasa di koran-koran itu ya. Dulu ada koran Jawa Pos, sekarang nggak tahu masih ada apa enggak, ada mungkin. Itu di page tertentu setiap hari itu ada yang meninggal itu, orang Cina Indo telah kembali ke rumah bapak ya. Diumumkan berita duka cita. Kira-kira ketika ditanya orang-orang yang berduka cita dulu ketika mereka hidup, ditanya mau ke surga atau neraka, bilang ke surga. Tapi kemudian mereka apa? Mereka kufur tepinya kepada Allah, enggak mau kembali ke agama yang benar. Ya. Orang Yahudi, Nasrani, mereka mengkafling surga, yaitu mereka menginginkan surga. Qalatil yahud wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, yang orang Yahudi bilang ke Yahudi. Yahudi bilang tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Yang Nasrani bilang tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Kata Allah apa? Tilka amanihum, itu cuman angan-angan, bukan harapan, angan-angan mereka semata. Angan-angan. Kenapa Allah sebut amani, angan-angan? Bedanya amani ya dengan roja, amani di sini hanya sebatas angan-angan, yaitu pengen sesuatu tapi tidak berusaha melakukan hal yang bisa menjadi penyebab mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut. Itu cuma angan-angan semata. Mereka pengen surga tetapi mereka tidak menempuh jalur menuju surga. Tilka amanihum, itu cuma angan-angan doang. Ibaratnya orang mau pinter, mau lulus tapi gak mau belajar. Ini omong kosong seperti ini. Tilka amanihum. Maka orang muslim dengan logika dan juga dengan hujjah tentunya, mereka bilang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba mana tunjuk bahwasa kalian itu akan masuk surga kalau memang benar. Mari kita buka kitab-kitabnya. Iya. Kemudian kata Allah berikutnya, bala man aslama wajhahu wa huwa muhsin. Ya. Falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Melainkan justru siapa man aslama wajhahu, siapa yang berislam, yaitu menyerahkan wajah, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang muhsin, berbuat ihsan, berarti memerlukan amalan, enggak sekedar angan-angan. Mana tracknya? Yaitu masuk Islam dan menjadi orang yang berbuat ihsan, memiliki iman dan berbuat ihsan yang seperti falahu ajruhu 'inda rabbih, ganjarannya ada pada Rabb-nya. Dia wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mungkin sering dengar enggak ayat seperti ini? Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya? La khaufun 'alaihim. Khauf itu takut. Mereka tidak punya rasa takut. Maksudnya bukan tidak takut pada Allah, bukan. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak bersedih. Apa maksudnya khauf dan hazan di sini? Khauf itu, khauf adalah rasa takut akan apa yang ada di masa hadapan. Hazan atau huzn adalah rasa sedih akan apa yang telah berlalu. Orang yang beriman, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, artinya tidak takut dengan keesokan harinya setelah wafatnya. Artinya setelah dia wafat, Allah akan berikan kabar gembira buat dia di keesokan harinya di akhirat. Jadi enggak takut. Makanya orang-orang beriman ketika dicabut rohnya, berhasil terutama menjawab pertanyaan di kubur, fitnah kubur, itu malah justru pengen cepat-cepat kiamat, pengen saking pengen ke surga, nggak ada takut berarti untuk esok hari. Jadi dapat kenikmatan. Adapun sebaliknya orang kafir, isinya takut saja nanti di kuburnya. Walahum yahzanun, tidak pula sedih. Orang mukmin tidak sedih setelah meninggal dunia itu. Enggak sedih karena kehilangan dunia, enggak kan? Karena apa yang dia dapatkan di alam berikutnya itu suatu kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan ketika dia di dunia, apalagi nanti di surga. Ya, jadi begitulah orang fasik dan orang musyrikin dan orang yang suka berbuat maksiat tidak takut dengan balasan Allah, tapi punya pengen berharap masuk surga begitu saja. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, orang-orang arif yang mengenal Allah takut terhadap makarnya berupa penundaan azab atas perbuatan dosa mereka. Penundaan azab atas perbuatan dosa mereka. Ini apa yang disebut apa? Istidraj. Selalulah kita jemaah sekalian, sebagai orang yang sudah alhamdulillah mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala, ya berusaha berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, kita sepantasnya selalu merasa tidak aman akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada istilah yang mana istidraj, ya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Qalam, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka kami akan berikan mereka istidraj, ya, istidraj dari segi yang mereka tidak ketahui. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat ini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maknahu sanakhudhuhum ala ghaflatin wa hum la ya'rifun. Kami akan menghukum mereka, menyiksa mereka di atas kelalaian mereka sedangkan mereka tidak tahu. Orang kalau misalnya maksiat terus-menerus dan dia ternyata mendapatkan kenyamanan, keamanan, uang berlimpah dari maksiat itu, ketahuilah itu adalah istidraj. Ya. Itu adalah istidraj. Dalam suatu saat akan Allah cabut dan dia akan tersiksa dengan pencabutan kenikmatan itu. Kata sebagian ulama, ada Sufyan Ats-Tsauri mengatakan maksud dari sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj, yaitu nusbihu alaihimun ni'am wa nunsihimus syukur. Istidraj adalah ketika Allah Ta'ala melimpahkan kenikmatan dan Allah buat mereka lupa bersyukur, itu istidraj. Apa gimana didefinisikannya? Istidraj adalah nikmat berlimpah namun lupa bersyukur, itu istidraj. Istilahnya apa? Kalau kita bahasakan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, nikmat berlimpah tapi syukurnya lupa, itu istidraj. Ya. Masya Allah, mewah rumahnya. Tapi lupa bersyukur dengan kenikmatan itu. Punya motor baru. Tapi kemudian malah dibuat maksiat. Ya, dan malah justru makin longgar keimanannya. Betapa adanya orang yang miskin dan ternyata dengan kemiskinannya itu dia semakin dekat kepada Allah. Ini nikmat. Ya, ini baru bagus. Tapi betapa adanya orang yang Allah berikan kekayaan dan dengannya kemudian Allah jadikan orang ini lupa bersyukur. Nah, ini baru istidraj. Sehingga di sini jemaah sekalian, kemuliaan seseorang tidak terletak pada materi yang Allah rizkikan kepadanya. Tapi kemuliaan seseorang terletak bagaimana pada sikap dia terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya. Mau kaya atau miskin, selama dia dekat kepada Allah, maka itulah orang yang mendapatkan an'amta alaihi, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, kam mustadrajun bil ihsani ilaihi wa kam maftunun bis sana'i alaihi wa kam maghrurun bis satri alaihi. Betapa adanya orang yang mendapatkan istidraj selagi Allah berbuat baik padanya. Ya. Betapa adanya mendapatkan apa? Istidraj selagi Allah berbuat baik pada dia. Allah berbuat baik pada dia, yaitu memberikan dia kenikmatan, tapi itu sebagai istidraj buat dia. Wa kam maftunun bithana'i alaihi, betapa ada orang yang terfitnah disebabkan pujian. Ya. Wa kam maghrurun bisatri alaihi, dan betapa adanya orang yang tertipu disebabkan aibnya ditutupi. Tertipu karena aibnya ditutupi. Dia punya aib, punya dosa, punya kesalahan. Allah menutupi aibnya. Kemudian dia istiqomah itu dosanya karena merasa enggak ada yang tahu. Nah, ini berarti apa? Berarti enggak, berarti dia tertipu, maghrur. Maghrur itu ketipu. Nah, jangan sampai kita aman melakukan dosa itu membuat ketertipuan pada diri kita. Terutama dosa dengan handphone, misalnya. Maksudnya bukan kita berdosa dengan handphone, yaitu handphone. Bukankah sekarang handphone canggih, nggak ada yang tahu kan selain Allah apa yang ada di handphone? Karena password, ada juga scan pakai sidik jari dan seterusnya, ya. Dan nggak bisa ditiru untuk yang itu. Passwordnya bukan pakai kata, pakai pattern, ya. Dan nggak bisa, susah patternnya dibuat sumit mungkin. Orang paling pintar juga nggak lalu bisa buka, ya. Bahkan ketika dia lupa, dia juga nggak bisa buka. Tapi apa yang di dalamnya Allah lebih tahu. Wa kam maghrurun bisatri 'alaihi. Betapa adanya orang yang tertib terperdaya disebabkan aibnya itu ditutupi. Ya. Jadi bahaya jemaah sekalian ikhwan. Kata Abu Rauq, "Kullama ahdatsu khati'atan jadadna lahum ni'matan wa ansaynahum al-istighfar." Allah Ta'ala memberikan istidraj, maksudnya setiap mereka berbuat dosa, maka kami perbaharui buat mereka kenikmatan. Serem ya dan. Semakin mereka berbuat, setiap mereka berbuat dosa baru, kami perbaharui kenikmatan. Jadi semakin banyak nikmat. Ya. Qansainahum al-istighfar. Kalau udah kayak gitu, pasti mereka akan lupa dari istighfar. Ya. Mati ini. Baterainya. Ya. Jadi ketika Allah Ta'ala memperbaharui kenikmatan padahal mereka berdosa selalu, maka pasti mereka lupa untuk beristighfar. Nah, ada bisa baterai baru kan? Yes. Alhamdulillah, yes. Selagi mereka berbuat dosa, diperbaharui lagi nikmatnya Allah perbaharui. Beda dengan orang beriman. Semakin mereka berbuat atau beramal saleh, Allah perbaharui kenikmatan dan Allah tingkatkan iman mereka. Lezat itu enak. Tadi ini baterai ini diperbaharui kan? Dalam ketaatan bagus. Coba nih kita lihat orang, kalau semakin dia dosa, semakin nikmat hidupnya. Ini malah serem loh ini, karena sengeri-ngeri azab, ya sejelek-jelek, bukan sengeri-ngeri, sejelek-jelek azab adalah, kata Ibnu Jauzi, engkau tidak merasakan bahwa engkau sedang dihukum. Itu paling jeleknya azab itu, paling jeleknya hukuman maksudnya. Engkau tidak merasa bahwasanya engkau sedang dihukum. Seperti orang ini, dosa terus lakuin, tapi ternyata makin enak ya. Seperti dosa riba, makin banyak duitnya, ya. Bergengsi pula, ya kan? Coba sebagian orang tua ketika mengetahui ada anaknya kerja di bank, itu seperti mempunyai titel atau gelar atau apa gitu, ya. Padahal hakikatnya bisa jadi ini perampok, bukan orang benar gitu. Tapi bagi mereka, masya Allah. Kadang-kadang kemudian kerja di mana? Kerja di TV Fulan. Wah, TV yang terkenal disebut. Itu seolah-olah mendapatkan apa? Padahal pekerjaannya di TV tersebut pasang iklan misalnya. Yang mana iklannya banyak aurat dan seterusnya. Lihat pelawak-pelawak. Mereka laku enggak di Indonesia pelawak itu? Laku. Padahal pelawak Indonesia itu sebenarnya kualitasnya itu apa ya, kualitas lawakannya itu cuman kualitas ngebully dan ngecengin, dah gitu doang. Bukan kualitas seperti satir atau sarkastik, enggak. Tapi kualitasnya kualitas ngejelekin atau ngerusakin barang atau mengkonyolkan penampilan, gitu aja. Ini menunjukkan karakter yang kurang cerdas dan kekanak-kanakan dari bangsa kaum muslimin, apa umumnya orang Indonesia. Laku mereka, laku. Berapa sekali manggung? 10 juta atau enggak? Kecil semoga 10 juta. 10 juta itu cuma orang yang numpang muka doang sedikit. Tapi kalau main-mainnya gitu, orang utamanya, pemeran utamanya itu satu malam, satu pentas, satu jam itu puluhan juta. Baik. Itu satu malam. Gimana kalau ternyata komedi tersebut disiarkan di setiap prime time setelah orang berpeluh dari pulang kerja jam 8, ya kan ya? Enak gitu. Laku. Setiap malam Senin sampai Jumat. Anggaplah fee-nya itu 25 juta per malam. Kalikan 25 juta 20 hari per bulan. Berapa ratus juta itu, ikhwan? Enggak usah dihitung, nanti baper ya. Udah segitu doang ya. Pokoknya tinggilah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu. Istidraj. Allah berikan ihsan dan kenikmatan, dan Allah lupakan istighfar dari lisan mereka. Ya. Dan selalu tiap malam atau tiap hari itu mereka pelawak membuat kesalahan. Suatu saat akan Allah cabut itu kenikmatan, dan sakitnya itu luar biasa. Masih mending dicabutnya di dunia. Kalau pencabutannya sekaligus nyawa, belum bertaubat, ini yang lebih mengerikan lagi. Maka kalau ada pelawak kemudian stres, pakai ekstasi atau narkoba atau apalah seperti itu, itu menunjukkan bahwasanya orang yang lucu li ghairihi belum tentu bisa lucu li dzatihi, ya enggak? Ya, bisa lucu untuk selainnya, dia enggak bisa menghibur dirinya sendiri. Begitu. Itulah siksaan untuk pelawak secara satu hal ini, belum hal lainnya yang kita tidak tahu. Siksaan duniawi sepertinya itu. Ya, memalsukan mimik wajah. Kemudian yang penting lucu walaupun menghinakan diri sendiri. Ini sudah merupakan hukuman, jemaah sekalian. Apakah ada wali Allah itu pelawak? Enggak ada. Apakah ada nabi yang pelawak? Nabinya enggak serius. Udah ngomong-ngomong kiamat tapi bohong, gitu. Enggak ada. Enggak ada. Itu enggak ada nabi kayak gitu. Nabi yang serius aja dikeprokin, apalagi nabi yang enggak serius kayak gini, enggak ada. Ya. Nabi yang serius aja dilemparin pakai batu, dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula yang dibelah dari atas sampai ke bawah dengan gergaji. Itu ada yang sama, mereka orang-orang serius. Ya. Jadi enggak ada dalam dunia Islam itu segmen untuk melawak. Tapi bukan berarti enggak boleh kita ngelucu, enggak. Nabi SAW pun bercanda dengan para sahabatnya. Para ulama pun dalam majelis mereka kalau suasana agak tegang dicairkan breaking the ice dengan bercanda, dengan enak-enak kalimatnya. Tapi candaan itu bukanlah format asal untuk ya. Tadi benar kan ya, enggak bohong. Benar kan ya? Teh atau bukan nih? Teh manis ya nih? Rasanya rasa rujak, repot nih. Bismillah. Jazakallah khair. Ternyata panas ya. Nah, tunda aja lah, nah istidrojkan ini ya, biar enggak panas ternyata. Jazakallah khair atas tehnya, masya Allah. Ana baru kena asapnya doang, udah uzur ya. Taib, kemudian sehingga dengan makar itu mereka terperdaya dan terbiasa melakukan dosa. Kemudian azab datang kepada mereka secara tiba-tiba dan bertubi-tubi. Itu orang yang tidak mengenal Allah, orang yang terkena istidraj. Kemudian ada orang-orang arif juga takut terhadap makar Allah yang menyebabkan mereka lalai dan lupa berzikir kepadanya. Sebab Allah akan berpaling dari mereka apabila mereka tidak mengingat dan taat kepada Allah. Jika hal itu terjadi, bencana dan fitnah pun akan segera menimpa mereka. Dengan demikian, Makar Allah yang ditakuti orang-orang saleh ini adalah keberpalingannya dari mereka. Ya. Dalam suatu riwayat, ya, ada seorang dari Bani Israel berkata, "Ya Rabb, ya Allah, kam a'sika wa anta la tu'aqibni." Ya Allah, betapa banyaknya saya melakukan dosa dan Engkau tidak menghukum saya. Maka kemudian Allah pun mewahyukan kepada nabi zamannya orang itu, "Qul lahu," katakan kepada orang itu, wahai nabi, "Kam min 'uqubatin li 'alaika wa anta la tash'ur." Ana ulangi. Ada seorang Bani Israel berkata, "Ya Allah, kam a'si laka wa anta la tu'aqibuni." Ya Allah, betapa banyaknya saya itu bermaksiat kepada Engkau, ya Allah, tapi Engkau tidak menghukum saya. Ini kalimat, bukan kalimat nantang. Ini kalimat, ya Allah, betapa pemurahnya Engkau, ya Allah. Saya maksiat terus, tapi saya enggak dapat hukuman. Betapa penyayangnya Engkau. Gitu kan ya? Maksudnya begitu. Tapi kemudian Allah wahyukan kepada nabinya dia ini, nabi zamannya itu, "Qul lahu," katakan kepada dia, "Kam min 'uqubatin li 'alaika wa anta la tash'ur." Betapa banyaknya hukumanku atasmu sedangkan kamu itu tidak sadar. Paham maksudnya? Kalau ternyata antum sekarang bertanya nih, kita misalnya masing-masing punya kemaksiatan yang tersembunyi atau terang-terangan, pokoknya terus kita maksiat di poin tersebut. Kadang kita bertanya, "Ya Allah, kok saya ini kan memang maksiat terus, tapi kok hidup biasa-biasa ya, enak gitu hidupnya. Padahal saya kan maksiat terus gitu." Coba, pernah enggak terbit pertanyaan gitu sambil mengingat maksiat kita? Ketika terbit pertanyaan tersebut, maka ingat kalimat tadi, "Betapa banyaknya hukumanku atasmu, tapi kamu aja yang enggak ngeh." "Kam min 'uqubatin li," atau "Kam min 'uqubatin li wa anta la tash'ur." Betapa banyaknya hukumanku atasmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. "Inna jumuda 'ainaika wa qasawata qalbika istidrajun minni wa 'uqubatun law 'aqalta." Sesungguhnya kakunya kedua matamu dan kerasnya hatimu itu adalah istidraj dariku dan hukuman untuknya. Untuk hukuman itu, hukuman untuk musuh. Orang yang keras kalbunya, maka itu dia sedang dihukum. Orang yang tidak mau mendengar nasihat, maka sebenarnya dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Orang-orang arif juga, halaman berikut, orang-orang arif juga takut jika Allah Ta'ala mengetahui dosa-dosa dan aib mereka, sementara mereka tidak mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri sendiri. Lalu tiba-tibanya nanti Allah kirimkan makarnya kepada mereka tanpa disadari. Itu yang ditakuti. Sehingga orang-orang arif itu setiap hari muhasabah, introspeksi diri, ketika membaca tentang suatu kebaikan dari amalan faedah, maka dia merasa dirinya masih kurang akan kebaikan tersebut. Jika dia melihat atau membaca keburukan dari amalan, maka dia khawatir dirinya lah yang melakukan keburukan tersebut. Jika dia melihat orang yang lebih tua dari dirinya, dia kemudian merasa bahwasanya orang tua ini jauh lebih lama lagi beramal dibandingkan dirinya, lebih banyak kebaikan daripada dirinya. Jika dia melihat orang lebih muda dari dirinya, dia akan merasa dirinya lebih banyak dosanya dibandingkan anak yang lebih muda itu darinya. Coba pikiran kita kayak gitu enggak, Pak? Atau sebaliknya, kalau kita melihat ada tulisan berkaitan dengan amalan soleh, kita komen, "Wah, ini saya. Faedah tahajud. Wah, saya banget nih." Padahal tahajud dia cuma Ramadan doang. Itu pun dibangunin, itu pun susah bangunnya, ya. Ketika melihat artikel atau baca artikel tentang ghibah, dia langsung kemudian memikirkan, "Siapa yang suka ghibah teman-teman saya? Oh, fulan tuh dia suka ghibah. semoga Allah jauhkan saya dari fulan itu, padahal dia rajin ghibah juga, kan gitu. Atau ketika melihat orang lebih tua, kita inginnya banyak dosa jadi orang tua nih, ya begitu. Ketika melihat yang lebih muda, bagaimana pikirannya yang lebih muda? Masih cetek, belum banyak amalannya. Begitu. Iya. Orang seperti ini keras hatinya. Cukuplah keras hati itu sebagai hukuman buat dia. Iya. Keras hati itu sudah cukup sebagai hukuman. Karena enggak semua hukuman itu berupa siksaan fisik loh. Iya. Gini aja, ikhwan. Antum misalnya terlambat masuk kelas, ya, dan kemudian sesi pertama nonton film dokumenter misalnya. Karena antum terlambat, antum nggak boleh nonton film dokumenter. Duduk, tapi jangan di kelas, di luar kelas. Nggak boleh ngelihat, terhijabkan pandangan antum dari film dokumenter. Ini zaman dulu ya, kok zaman dulu nonton film dokumenter, apalagi pesantren itu, itu enak banget. Anak dulu waktu pesantren itu, kalau udah ustaz janjiin ke makmal, makmal itu apa Indonesia ini makmalnya? Laboratorium dah, apa ya? Apa Indonesia yang makmal itu? Lab itu apa? Laboratorium gitu ya. Isinya itu ya audio atau video gitu, ruangan yang orang bisa menyaksikan bareng-bareng tayangan gitu ya. Itu di pesantren dulu kan nggak ada TV, TV nggak ada, ya perempuan nggak ada, laki semua. Jadi di pesantren dulu kalau nggak ngeliat laki-laki ngeliat tembok, udah gitu aja, nggak ada hal lain tuh nggak ada. Kalau nggak ngeliat lapangan, udah selesai, atau lihat buku lah. Nah udah ya, maka kalau ustadz bilang nanti sesi sekian kita ke makmal, wah itu seneng banget. Walaupun kita udah gede, udah SMA, tetap seneng, saking ya pengen ngelihat gitu loh. Apa sih selain tembok sama pria gitu ya? Ngelihat, tapi yang ngelihatnya binatang-binatang juga sih, ya. Kan dokumenter binatang, binatang laut itu udah seneng. Ya atau ngelihat pencak silat orang berantem itu seneng banget itu. Dulu waktu malam Jumat, malam Jumatnya pesantren itu malam Minggunya Jabodetabek. Malam yang agak panjang ya, karena pada begadang, pada senang itu. Besok libur soalnya. Itu kalau udah malam Jumat dulu tahun 99-2000 itu di pesantren disetel kemudian di makmal cuplikan-cuplikan film doang tentang bagaimana cara-cara berantem. Itu dikerubut tuh satu pesantren ngerubutin makmal itu. Ya sekarang enggak ada yang seperti ini dulu. Sampai pada pangku-pangkuan, kayak layar tancap di kampung lah gitu. Iya, bedanya ini lebih modern sedikit gitu. Nah, terus karena satu santri misalnya melakukan pelanggaran, kamu malam ini atau sesi ini nggak boleh nonton. Itu kecewa banget ya. Ya, tertutup dari nonton, nggak boleh. Ya. Yes. Gak enak, kecewa. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Begitu pula dengan keras hati, dihijabkan darinya kebenaran dan nasihat. Gak bisa dapat nasihat dan kebenaran. Maka cukuplah itu sebagai hukuman buat dia. Gak mungkin seseorang itu terhijabkan dari nasihat atau kebenaran kecuali pasti telah melakukan dosa besar sebelumnya. Mungkin dia itu dosa besarnya seuzon sama orang. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, aku menuding fulan ria, kemudian Allah cabut kekhusyuan dari sholatku selama setahun gara-gara aku tuding fulan ria. Tuh, bisa tuh kayak gitu. Jadi terhijabkan dari kekhusyuan, bisa. Kemudian bisa juga karena harta haram. Karena harta haram kemudian dia tertutup dari kebenaran. Jadi makanan, apa yang kita makan, kalau itu haram, itu bisa berpengaruh terhadap psikologis, apa, tetap sisi kejiwaan kita dalam menerima kebenaran. Bisa. Kemudian juga karena perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu mengeraskan hati dan menutupi kita dari kebenaran. Karena perbuatan bid'ah itu sendiri adalah racun yang dibungkus seolah-olah baik. ya, dan kita akan merasa itu tuh baik karena kelihatannya baik. Iya. Cuma kalau misalnya kita di pinggir jalan ada orang main gaple sambil ngejudi, kemudian kita tegur, "Mas, ini kan gak boleh, Mas." Mesti orang itu akan bilang apa? "Iya Pak, iya Ustaz. Maaf Ustaz. Gak boleh nyari uang yang benar Ustaz. Yang benar Mas. Ini haram. Ini judi." Ya. Sejelek-jeleknya dia, paling bilang, "Tapi Ustaz, ini kan kami ikhtiar Ustaz, usaha gitu, ya. Nyari nafkah Ustaz gitu." Itu paling jeleknya alasan lah, tapi itu juga yang ada yang bercanda. Mereka tahu itu haram. Itu perbuatan maksiat jelas-jelas. Ya. Tapi kalau misalnya bid'ah, itu kita tegur, "Mas, maaf Mas, jangan kayak gini di kuburan. Ini enggak ada contohnya dari Rasul." Wah, dilawan langsung kita. Ya, siapa kamu? Apa ada aja alasannya. Jangan merasa paling benar, satu. Ya. Kemudian pantas jenggotan cingkrangan, dua. Kok apa terus banyak hal-hal yang itu semua ilham dari setan tuh jawaban-jawaban mereka itu. Enggak ada ilmiahnya sama sekali. Jadi kalau melawan kebid'ahan itu lebih sulit dibandingkan melawan kemungkaran yang semua orang sepakat itu munkar. Sekarang misalnya ada seseorang di pom bensin, ya. Biasanya kan mobil atau motor kan di pom bensin diam ya nunggu yang ngantri. Misal ada perempuan yang di motor atau ya pakai celana pendek misalnya kelihatan auratnya. Laki-laki itu walaupun dia enggak ngeh ada perempuan buka aurat di situ, setan bakal nampar mukanya supaya saprak-plak. Kelihatan juga akhirnya. Kan gitu laki-laki, ya. Ngelihat, dan laki-laki itu model kan ngelihat, dia menikmati. Laki-laki mata, laki-laki itu menikmati sesuatu itu enggak bisa flash, beda dengan perempuan. Iya. Makanya perempuan itu lebih suka flash sale, ya, diskon, ya. Kalau laki-laki enggak bisa. Enggak bisa flash gini, enggak bisa. Cepat gitu enggak bisa. Ya. Jadi bisanya tuh im'anun nazar, itu betul-betul memaknai, ya, nazar min junyati. Kalau perlu disipit-sipitin, ditajemin gitu supaya betul-betul memaknai faedah dari apa yang dia lihat itu. Ya, laki-laki gitu. Ya, laki-laki seperti itu. Hatta walaupun dia suka dengan yang cadaran, enggak kelihatan wajahnya, tapi laki-laki enggak bisa flash gitu ngeliat jalan, enggak bisa. Kalau emang dia bernafsu pengin itu diamati gitu. Seperti itu laki-laki. Nah, ketika di pembicaraan itu ada berapa pria yang lihat, antum ingetin. Dan kalau Allah berikan antum keberanian antumnya, "Hei, gak boleh melihat," gitu kan. Kira-kira mereka apa? "Apa lu? Ini baik ini. Dalam agama enggak apa-apa ini." Gitu kan? Enggak gitu. Pasti mereka merasa, "Ya Mas," atau malu lah. Ya, gitu. Habis itu antum yang melihat. Nah, repot. Iya, tapi kalau bid'ah enggak bisa gitu. Bid'ah enggak bisa gitu. Ya, belakangan ada orang belak-belakan katanya wali Allah atau keturunan nabi tertentu, ya. Itu istrinya demi perayaan apa? Nasional, perayaan ya tradisi aja, istrinya dibuka jilbabnya dan dipamerkan kemudian, padahal ini katanya wali Allah, tapi istrinya dibegitukan. Kalau kita kemudian singgung, "Gimana? Makatnya wali Allah, kok istri dibuka auratnya?" Pasti bilang, "Wah, kamu telah menghina keturunan nabi tertentu dong." Wah, kan gitu kan? Seperti itulah orang kalau sudah terhijabkan dari kebenaran. Disebabkan apa? Kebid'ahan yang berlarut atau mungkin harta haram. Begitu. Ya. Ya, kemudian yang terakhir insyaallah, dan orang arif ini takut apabila Allah menimpakan ujian yang tidak mampu mereka hadapi dengan sabar hingga mereka mendapat bencana karena ketidaksabaran tersebut, ya. Hal ini menunjukkan ini merupakan makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang arif yaitu orang yang memiliki pengetahuan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih." Ya Allah, jangan Engkau bebani kami sesuatu yang kami itu enggak kuat. Jadi takut kalau Allah menimpakan ujian yang mereka tidak mampu menghadapi ujian itu dengan sabar. Makanya enggak boleh kita meminta kepada Allah musibah, enggak boleh. Ya Allah, hidup saya lapang sekali, berikanlah saya musibah. Itu bukan nyesel dia ngomong kayak gitu. Sekali digerogoti hartanya, dia nyesel dengan doanya itu. Jadi jangan. Ya, tapi orang arif itu meminta kepada Allah hidup, nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wa ahli wa mali. Ya, minta al-afwa, pemaafan dari Allah, keselamatan di dunia, hartanya, keluarganya, dunia akhirat, dan itu orang beriman seperti itu, orang arif. Karena orang arif ini orang yang benar-benar punya ilmu, itu merasa dirinya itu ya lemah. Dia merasa lemah. Jadi enggak menantang musibah bencana sepeda, enggak. Dia tahu dirinya itu lemah dan khawatir. Kalau Allah berikan musibah tertentu, saya belum tentu bisa menghadapi musibah itu dengan sabar. Ya. Jadi jangan sampai seseorang mendapatkan dan kita mendapatkan musibah kemudian tidak sabar dengan musibah tersebut, yang bisa itu merupakan makar Allah atau efek dari dosa-dosa kita. Tapi yang namanya musibah atau ujian itu adalah keniscayaan duniawi, yakni selalu ada pada kehidupan keseharian di dunia kita. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Baqarah dan di Ali Imran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahum mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga melenggang begitu saja sementara belum pernah ada terjadi pada kalian sesuatu yang menimpa orang-orang sebelum kalian, yang mana mereka dulu masatuhumul ba'sa wad-dharra, telah terkena keburukan, mara bahaya, kesulitan, wa zulzilu, tergoncangkan kehidupan mereka. Ya, sampai kemudian orang-orang beriman dan rasul sampai bertanya mata nasrullah, kapan kemenangan dari Allah, saking ujiannya itu berat. Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya kemenangan dari Allah itu dekat. Cukuplah seseorang bisa menghadapi suatu musibah dengan kesabaran sebagai kemenangan. Jadi orang sabar itu berarti dia sudah satu kaki langkah di kemenangan. Tinggal dia lanjutkan kesabaran, berakhir musibah itu, maka dua kakinya sudah memijak kepada kemenangan. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja sementara Allah belum melihat kalian, sementara belum terketahui oleh kalian siapa yang jahadu, siapa yang bermujahadah, berupaya betul-betul, dan siapa yang bersabar, belum terketahui. Kemudian di surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja bilang kami beriman sedangkan mereka tidak diberikan ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falyaalamallahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna alkadhibin. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah taala mengetahui siapa yang jujur, siapa yang omong doang, siapa yang bohong. Ya, jadi musibah, ujian itu kepastian, keniscayaan. Kita tidak bisa kabur dari kenyataan duniawi akan ada ujian dan musibah. Tidak bisa kabur. Melainkan kita diwajibkan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala ketika ada musibah tersebut, sambil berikhtiar dengan menempuh sebab-sebab agar terhindar dari musibah atau keluar dari musibah tersebut. Ya, seperti itu ikhwah sekalian. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ana cukup sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada pertanyaan kan? Enggak ada ya? Antum apa? Ya. Kita cukup saja sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.